قال المالك رحمه الله تعالى: التقسيم الثالث للاسم، التقسيم الثالث للاسم بجان كتيجان untuk اسم من حيث كونه مذكرا او مؤنثا، dari sisi keberadaan dia mudakar atau mu'anas. Bagian ketiga untuk isim, dari sisi mudakar dan mu'anasnya. Yang konsimul isim ila mudakar wa mu'anas. Isim terbagi ke mudakar dan mu'anas. Fal mudakar ka rojul wa kitab wa kursi. Mudakar ya seperti rojul, kitab, kursi. Wal mu'anas nau'an, nau'an. Sementara mu'anas ada dua. Ada hakiki, ya, wahwa madal ala dzatin dzati hirrin, ya, ka'atikatin wa hindin. Hakiki apa menuju ke dzat yang hir, ya, dzat yang merdeka, yang punya kelamin, dzat yang punya kelamin, dipahami ini? Dia nama itu, kata itu menunjukkan atas zat orang yang ada hir, ada kelaminnya. Ka'atika seperti atika, perempuan. Hind dan hind. Wa majazi bisa juga majaz. Antum paham ini ya? Kedua majaz. Wa ma laisa kadzalik. Dia yang tidak seperti itu, yaitu yang tidak punya kelamin. Ka'udun wa nar wa syams. Seperti telinga, tempat pasangan. Nar, api, syams, matahari. Semua ini dianggap mu'anas, tapi mu'anas apa? Majazi. Wa istadal ala ta'nitihi. Dari mana kita tahu ini mu'anas? Nah, dipakai dalil akan mu'anasnya bidomiril mu'anas. Dengan domir mu'anas. Ketika kembali ke udun, dia pakai domir mu'anas. Paham gak ini? Awa isyaratu atau diisyaratkan. Ketika orang tunjuk udun, hadihi atau syams, hadihi syamsu. Paham? Ditunjuk. Pakai mu'annas. Auluhu kutahu tani fil fi'il. Atau kalau diikutkan ta'at tanis pada apa? Fi'ilnya. Seperti gorobat asyams. Paham ini? Ini ciri-ciri tahu cara mengetahui ada dia adalah apa? Mu'annas. Nah, contoh hadihi syamsu. Ru'aituha tola'at ha. Lihat itu. Ra'aituha tola'at. Ini contoh sekaligus semuanya. Hadihi isyarah. Ra'aituha ha. Kembali domin. Tola'at tatanis sakinah. Paham? Itu syams berarti mu'annas. Al-zuharat ta' fi tasgirih. Atau nampak ta' ketika dibuat tasgir. Paham? Ketika ditasgir ada ta'nya. Oh berarti ini mu'annas tadinya. Mu'annas tadinya. Ka Udainah. Dari kata udunun. Buat tasgirnya. Udainah. Fu'ailah. Malah muncul apanya? Tak. Itu menunjukkan dia mu'annas. Awhad buha minasmin adaduhu. Minasmin adadihi. Atau dia dihilangkan. Tak. Maksudnya ha kembali ke tak. Atau dihilangkan dia tak. Min minasmi adadi, dari isim adatnya. Kan antum sudah lewat bahwa kalau orang hitung dari 3 sampai 10 kan wajib apa? Aksu al-qiyas. Mudakar ma'al mudakar, mu'anas ma'al mu'anas. Ketika antum hitung rijal, antum bilang apa? Salah satu rijalin. Kalau mu'anas nisa, antum bilang apa? Kan kalau laki-laki, salah satu rijalin. Kalau nisa, kalau nisa, salah satu nisa. Sekarang, kalau pada adatnya tidak ada ta, oh berarti dia apa? Mu'annas itu kan. Tan dalilnya, Masya Allah. Ini dalil. Karena itu ketentuan. Jelas ini Abdullah. Melinam. Mubar. Jelas. Tidak ada tekanan. Tidak ada tegangan. Tegangan. Tidak ada semua. Ha, alhamdulillah. Iya. Bilang kalau tidak paham. Ini mu'anas. Iya, Masya Allah. Sudah lengkap ini. Kasalat abar. Seperti salat abar. Berarti abar itu adalah apa? Mu'anas. karena dia pakai salat. Ini masya Allah paling lengkap. Di nahwu kita tidak dapat seperti ini. Maksudnya kalau antum ditanya, apa ciri kalau kata itu mu'anas? Tambah ini, inilah ciri-cirinya semua. Kalau diisyaratkan pakai mu'anas, kalau didomirkan domirnya mu'anas, kalau di fi'ilnya kasih tanda ta'anis, atau tadi apa? Kalau dibuat tasgir ada ta. Kalau apalagi tadi terakhir, kalau pada bilangan adatnya dihilangkan ta. Jelas? Jelas ini? Iya? Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa yanqasimul mu'annats ila mu'annas, terbagi dilihat dari bentuknya. Pertama, ada namanya mu'annas lafzi, maksudnya lafadznya mu'annas. Wa huwa ma wudi'a lil mudzakkar wa fi alamatun min alamati tanith. Mu'annas lafzi maksudnya mu'annas lafadznya. Apa yang diletakkan untuk mudzakkar tapi ada padanya tanda, apa yang diletakkan untuk mudzakkar tapi ada padanya tanda mu'annas, untuk mudzakkar tapi ada tanda mu'annas. Iya, ada tanda mu'annas. Jelas ini? Jelas ya? Ini masya Allah. Ini kata beliau rahimahullah taala, katolhah Zakaria kufurro. Ini kan tanda mu'annas semua ini. Kalau Tolha tak ta'nis, ya, tak Zakaria ta'nis bil alif. Demikian pula kufurro ta'nis bil alif. Kan ta'nis bil alif ada dua, memduda atau apa? Maksuro. Jelas ini? Semua ini mu'annas. Tapi apa yang mu'annas? Ah, lafadznya. Karena ini semua maknanya apa? Mudzakkar. Wa ila ma'nabi, ada mu'annas ma'nabi. Apa maksudnya mu'annas ma'nabi? Wa huwa ma kana 'alaman lil mu'annats wa laysa fihi 'alama. Dia adalah nama untuk mu'annats tapi tidak ada padanya apa? Tanda. Ada padanya makna mu'annats, nama mu'annats tapi tidak ada tanda. Seperti apa? Ka Maryam, Hind, ya, Zainab. Ini kan nama perempuan tapi tidak ada tanda perempuan. Berarti maknanya perempuan. Yang ketiga, ada namanya ila lafdi wa ma'nabi. Ada lafzi dan ma'nawi. Maksudnya lafadznya mu'annas, maknanya juga apa? Mu'annas. Wahu makana alaman li mu'annas fafihi alamah. Dia adalah apa yang merupakan nama untuk perempuan, terus ada tanda perempuannya. Ka Fatimah, Pak Salma, Pak Syuro, musamma bihi mu'annas. Yang dinamakan dengan apa? Mu'annas. Artinya kalau ada orang namanya Asyuro. Karena sembarang orang, biar Ramadan ada juga. Iya. Iya kan? Jangan Asyura, Ramadan juga ada orang punya nama. Jelas ini? Ada namanya orang Rojab. Paham ya? Iya. Orang-orang dulu, kalau lahirnya tergantung. Iya. Lahirnya April, Aprili. April. Aprilia kalau laki-laki, perempuan. Tambah tamar buto. Oh, pakai kaidah bahasa Arab juga. Iya. Paham kan? Iya. Ini, iya, ya begitu. Orang Bugis banyak. Kalau anaknya laki-laki, Darman. Laki-laki, Darwis. Darman. Perempuan, apa dia bilang? Darmawati. Darmia. Iya, begitu. Pakai kaidah bahasa Arab. Pakai kaidah bahasa Arab. Jelas ini kan? Jelas ini? Ini, masya Allah. Iya. Ini namanya kalau sudah nama perempuan, terus ada tanda perempuan, itu namanya mu'annas, lafzi dan ma'nawi. Selesai. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, walikaunil mudhakar huwal asal, karena mudhakar itu adalah asal, karena memang asalnya mudhakar, mu'annas itu cabang. Lam yuhtaj fihi ila alamat, tidak butuh kepada alamat. Yang butuh kepada tanda itu yang asal, yang cabang. Yang mu'annas, karena selain mu'annas berarti mudhakar, karena itu asal. Sama dengan pembahasan ma'rifah nakirah. Jelas kan? Iya. Yang sedikit dihafal. Yang punya tanda. Yang tidak punya tanda, enggak usah dikasih tahu. Karena selain itu berarti dia. Bihilafil mu'annas, berbeda dengan mu'annas. Fihi falahu alamatan. Katanya dia ada dua tanda. Mu'annas itu ada dua tanda. Al-ulas pertama, atta. Kalau ada ta'nya. Watakunu sakinah fil fi'il. Dan ta' ini sukun pada fi'il. Nah, contoh komat hindun. Wa mutaharrika fil fi dan berharokat padanya juga masih pada fi'il nah takumu dah hiya takumu berharokat Wafil isim. Dan pada isim berharokat. Pada isim berharokat. Nah, so'imah. Dhorifah. Paham? Ini dia. Yang berarti tak. Apakah tak tani sakina atau tak merbuto? Paham? Ini itu intinya. Apakah dia tak tani sakina atau tak apa? Merbuto. Itu tanda mu'annas. Wa aslu wad'it tak fil isim. Ya. Asal diletakkannya tak pada isim. Lil farki bainal mudhakar wal mu'annas. Masya Allah. Itu untuk membedakan antara mudhakar dan mu'annas. Itu asalnya. Wabil awsab al-mustaqqa. Sementara pada sifat-sifat yang mustaq. Maksud isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musabbaha. Paham? Pada sifat-sifat yang mustaq yang dipecahkan. Wal mustarika bainahuma. Dan yang diserikatkan antara keduanya. Fala tadukul fil wasil mahdo bin nisa. Itu nanti tak itu. Asal tak. Jadi diletakkan pada untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Kemudian juga diletakkan di mana? Sifat-sifat yang mustaqoh. Yang bersyirikah antara mu'anas dan mudakar. Misalnya gini. Kalau laki-laki yang makan kan akil. Gimana cara bedanya dengan perempuan? Ini sifat mustaq ini. Cara bedanya dengan perempuan antum tampakkan apa? Tak. Antum tinggal bilang apa? Akilah. Sama dengan koim. Itu kan laki. Kalau perempuan? Koim. Jelas? Caranya. Itu asal penggunaan ta. Kemudian, fala tadukhulu fil wasfil mahdho bin nisa. Ndak perlu masuk ta pada sifat yang khusus untuk perempuan. Seperti apa? Seperti apa? Hamil. Ndak pernah untuk bilang apa? Hamilatun pemborosan. Yang hamil itu memang siapa? Hanya perempuan. Ndak ada laki-laki yang hamil. Betul gak, Ahmad? Seperti haid. Kritis simpahil dari hadho. Haid, tidak perlu dibilang haidotun. Kenapa? Kenapa itu? Karena memang itu khusus siapa? Perempuan. Tidak ada laki-laki yang hamil. Haid, betul enggak, Ahmad? Ada laki-laki yang haid? Hah? Tidak ada. Ini masya Allah. Kahaid, wahail, wafarik, wasayib. Apa artinya sayib? Said, Said. Janda. Kalau janda ada gak laki-laki? Said, janda. Yang ditinggal mati atau ditinggal cerai. Itu Said, bahasa Arabnya. Yang ditinggal mati oleh suaminya atau ditinggal cerai oleh suaminya. Bahasa Arabnya apa? Said. Paham? Perlu tanda, kasih tanda tani sini? Apa? Nggak perlu. Karena namanya janda pasti siapa? Hah? Perempuan. Ini namanya sifat khusus. Wa murdi. Sama juga dengan ini. Murdi. Apa artinya murdi? Hah? Apa artinya amat? Menyusui. Kalau menyusui amat perlu gak beri yang murdi ah? Karena yang menyusui itu siapa amat? Perempuan. Wa anis. Kalau anis apa? Ya, kalau al-farik itu yang ya. Membuat murka suaminya. Itu perempuan farik namanya. Ya. Kalau anis, apa kalau anis? Kalau anis, ya. Perawan. Yang sudah lewat masa nikahnya. Nah, apa ini? Perawan. Tapi sudah ada yang, sudah tidak ada yang mau menikahinya. Hah? Hah? Apa Ahmad? Nenek-nenek. Perawan tua. Jangan juga bilang nenek-nenek. Perawan tua. Paham gak ini? Itu bahasa Arabnya apa? Anis. Anis. Jadi jangan kasih nama anakmu Anis, Ahmad. Iya. Pakai Ain. Pakai Hamzah saja. Anas. Iya. Kalau pakai Ain, itu. Iya. Yang gak nikah-nikah. Iya. Sudah lewat masa nikahnya. Gak ada lagi yang mau melamar. Tidak ada lagi yang mau melamar. Karena sudah lewat waktunya. Itu semua sifat khusus untuk siapa ini? Perempuan. Wa amma dukhulu halal jamid. Adapun tak masuk pada jamid. Tahu jamid? Yang tidak mustaq ya. Tidak ada asal tasribnya. Itu kata beliau. Fil wasfil mustarok. Khom satu alfaz. Pada. Tidak. Al jamid al mustarok. Jamid yang diserikat di antara laki-laki dan perempuan Makna bainahuma, maknanya antara keduanya ya fasimai. Maka itu apa, saudara? Simai. Jadi asalnya ta itu masuk kepada untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Kemudian dia masuk rata-rata pada isim mustaq atau mustaq ya, yang ada tasrifnya isim fa'il, maf'ul, sifat musyabbahah. Bang. Adapun masuknya pada jamid, maka kita katakan apa? Simai. Tau simai? Ya, didengar dari orang Arab. Karojul, mereka bilang rojulah. Dah? Ya? Insan, antum cetakannya apa? Dua titik atau satu titik? Insan, itu. Insan atau insatun? Satu titik atau dua titik? Satu, kalau saya dua titik. Insatun. Antum, satu semua aja. Mana Anwar? Berapa Anwar? Hah? Di mana tuh ini saudara? Di mana saya baca? Oh, sekarang nggak tahu di mana. Oh, sini saya carikan. Berjumpa. Bilang kalau nggak ada. Oh, lewat tentu buka. Antum cari di sebelahnya. Tidak ketemu lah sampai hari kiamat. Ya, di situ, saudara. Anda lihat aja. Hah? Mana? Ini. Nah, salah cetak itu. Satu titik, dia dua titik. Di cetakan saya sama Anwar. Cetakan antum berapa titik? Bukan di tiga? Oh, alhamdulillah. Satu titik. Kalau tiga jadi isa. Insan, insanah. Fata, fatatun. Gimana ini? Ini adalah apa nih? Kita bilang apa? Sima, simai. Paham ya? Simai. Didengar dari orang Arab. Tidak boleh sembarang bilang. Ahmad tiba-tiba, Ahmadah. Tidak boleh. Ini harus di apa? Simai. Wa yustatna min duhuli hafil was. Al-mushtarak humsatu al-fad. Kemudian kata beliau? Ini buku lengkap sekali, Masya Allah. Semua masalah dia sebutkan. Padahal itu kadang hanya masalah cabang, hanya terjadi pada beberapa kata. Dulu alhamdulillah saya sorop ini saya belajar 3-4 kitab. Ada namanya Tatbik Sorfi, ada Lamut Torok, pernah saya buka juga, ada ini Syadul Arab. Yang paling sebut melengkap menyebutkan semuanya di sini. Masalah enggak sangka kita, tapi buku ini sulit. Enggak bisa langsung dibaca pemula. Artinya kita harus belajar dulu, misalnya anggaplah miftah sebelumnya, karena miftah sebagian di buku ini saya sudah masukkan di sana. Maksudnya tinggal tambahan-tambahannya yang tidak ada. Kalau langsung pertama ini kita minta ampun, akan lari, karena ini buku Masya Allah semua masalah dia sebutkan. Padahal walaupun kadang itu hanya satu kata begitu, tapi dia sebutkan. Dia apa? Sebutkan. Makanya ini buku ini bisa dikatakan mudah, susah juga bisa. Bisa mudah, bisa juga apa? Susah. Tergantung. Karena semua ada. Semua dia singgung. Iya. Makanya saya kalau ngajar sekarang, pilih ini. Karena sudah lewat di banyak buku sebelumnya, ternyata yang paling ada semua masalah di sini. Cuman pemula tidak cocok. Kalau ada pemula, misalnya tidak ada miftah, misalnya kita tidak baca, bolehlah baca Tatbik Sorfi. Karangannya orang Mesir juga. Ya, boleh juga baca Lamu Torfi. Itu lebih ringkas lagi, lebih dasar lagi Lamu Torfi, karangannya Syekh Ahmad Syamlan. Iya. Dan ini sudah luas sekali. Semua dia masukkan. Tidak kita dapat di buku yang lain. Seperti ini, dikecualikan dari masuknya ta ini beberapa sifat yang bersyirikat. Itu 5 lafad. Masya Allah, ini kan hanya 5 lafad. Dia teliti, dia sebutkan. Fala tadkhulu fiha, ndak masuk padanya ta. Aduh, salah satunya faul. Ini bersyirikat. Faul ini bersyirikat antara laki-laki dan perempuan. Ndak masuk ta. Bimana fa'il? Bermana fa'il? Karajul sabur. Lihat, faul. Rajulun sabur, imra'atun sabur. Sudah paham? Tinggal nanti kita mau cari tahu ini mu'anas atau mudakar, tergantung mausufnya. Tergantung siapa? Mausufnya. Apa tuh mausuf? Yang disifatinya. Kalau seperti ini, rajulun sabur, apa berarti ini? Mudakar. Kalau imro'atun sabur, apa namanya ini? Hah? Mudakar. Ahmad as-sabur, apa itu? Mudakar. Aisyatu as-sabur, apa itu? Begitu sih. Lihat dari korina, konteksnya. Konteksnya. Karena ini lafaz bersyirikat. Antara laki-laki dan perempuan dan tidak dibedakan. Tidak dibedakan. Iya. Wa minuh diantaranya, wa makanat ummuki bagiya. Mana dia? Bagiya. Kenapa jadi begitu? Asalnya. Asluhu baguya. Baguya. Kemudian? Ijtamatil waw wal ya. Berkumpul waw dan ya. Wasubikot ihdahuma bisukun. Mendahului salah satu dari keduanya dengan sukun. Fakulibat alwawu ya'an. Maka diubahlah wawu menjadi ya. Wawu dugi mata dan keduanya diregom ketika sudah diubah. Fakulibat doma kasrotan. Kemudian doma diubah menjadi apa? Doma diubah menjadi kasro. Paham gak ini? Kenapa bisa itu Abdurrahman? Hah? Hah? Karena betul itu karena penyesuaian. Iya, alhamdulillah. Iya, karena penyesuaian. Karena setelahnya ya cocok dengan siapa? Ya cocok dengan siapa? Kasro. Jadi asalnya baguya, baguya. Jelas? Hmm. Ah, yang menjadi syahid kita baginya tidak dipakikan tak tanisa, tak marbuto. Paham? Padahal umuk muanas kan? Tidak. Kenapa kalau nanti ditanya? Ini apa? Bersyirikat. Hati-hati nanti ini dalam masalah na'at saja nanti, masya Allah. Ya, namanya na'at kan, na'at man'ut kan, mudakar mu'anas, mu'anas. Tapi dikecualikan beberapa lafaz ini. Ini fungsinya kita belajar sampai tinggi. Ya, bukan hanya sekadar dibilang, cukuplah mau baca kitab. Bukan. Masih ada dalam baca kitab, kita tidak tahu. Keluar dari asal sehingga kita akan bingung kalau kita tidak belajar sampai tinggi. Jelas kan? Harus sampai tinggi. Kalau antum mau, pintar. Iya. Jadi itu ceritanya. Ceritanya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala wa makila min annahu law kana ala zinati faul lakila bagau kan lakila bagau ka nahu mardud. Dan apa yang dikatakan bahasanya dia seandainya di atas wazan faul akan dikatakan bagau ka nahu katanya, tapi itu mardud bi annahu ya nahu bi anna nahwa syad. Itu dibantah karena nahwa adalah apa? Syad. Paham ya? Fi qaulihim dalam ucapan mereka rajulun nahwun ya anil munkar. Lelaki yang selalu melarang dari kemungkaran. Wa amma aduwah fasyad. Adapun kata belum wa amma qauluhum imra'a malulah fatafi lil mubalaghah. Kan ini kan sewazan ini faula, iya kan? Seharusnya kan tidak perlu tak, taruh tak. Paham? Kan ini memang bersyirikan antara laki dan perempuan. Kenapa ini mereka bilang, imro'atun malulah. Pakai kan tak? Gimana ini? Apa kata mereka? Fata fihilin mubalago. Tak di sini untuk menunjukkan makna apa? Mubalago. Tahu mubalago? Lebih dari biasanya. Id yuqal aido, karena dikatakan juga, rojulun malulah. Itu menunjukkan dia lil mubalago. Karena kalau imro'atun, malulah. Rajulun malulah. Sama. Iya. Wa amma aduwa fasyad. Adapun aduwa itu syad datang seperti itu. Didatangkan itu. Wa sawwaqahul hamal ala sodiqah. Dan ada membolehkan dibawa di atas kata sodiqah. Sama dengan aduwa sodiqah. Sama katanya. Wa idha kana fa'ul bimakna maf'ul. Itu tadi kan kalau dia bermakna apa? Fa'il. Apabila dia bermakna maf'ul. Ya bukan bermakna fa'il. Maka lahikot huta, maka tak pasti ikut. Nah, jamalun rokub, wanakotun rokubah. Karena rokub bermana markub dinaiki, onta yang dinaiki, onta yang dinaiki. Paham gak ini? Maknanya sini bukan rokib, bukan yang menaiki. Karena onta tidak bisa menaiki, tapi dinaiki. Paham? Jadi maknanya rokub apa? Markub dinaiki. Jelas? Maka di sini untuk membedakan antara mu'anas dan mudakar pakai kenapa? Pakai kenapa? Tak. Masya Allah. Alhamdulillah kita cukupkan dulu.